Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan yang ada dalam kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Fadlus Salati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utamaan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu Sunnah yang juga nama lainnya adalah Ahlul Hadith, Ahlul Athar, At-Taifah, Al-Mansurah, atau juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah. Ini semua adalah nama-nama bagi Ahlus Sunnah, termasuk Salafi, Salafiyah, As-Salaf. Ini adalah nama-nama lain daripada Ahlus Sunnah yang hakikatnya sama. Jadi mereka yang dalam beragama benar-benar ingin mengikuti para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an, yaitu Islam sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan generasi terbaik dalam beragama, sehingga Islam yang pernah diturunkan Allah dalam keadaan belum tercemar dengan berbagai macam bid'ah, penyimpangan, ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Salafiyah, yang sekarang banyak orang menggelari dengan Wahabiyah, supaya manusia lari dari dakwah yang hak ini, seakan-akan dakwah salaf adalah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sedangkan beliau juga adalah seorang salafi Ahlus Sunnah, sehingga kitab-kitab beliau apabila kita mengikuti, nukilannya itu Quran, Sunnah, nukilan salaf, perkataan salaf, dan bahkan hampir perkataan beliau sangat minim. Karena memang begitulah dakwah salaf, nisbat agamanya kepada generasi yang terdahulu. Di antara yang dikenal dari salaf adalah atau Wahabi, orang bilang anti salawat, juga dikatakan pula anti cinta Nabi, dikatakan pula anti ziarah kubur. Sesungguhnya ini hanyalah pembalikan fakta, melarikan masalah. Salawat Nabi, cinta Nabi, ziarah kubur, semuanya adalah ajaran Islam. Yang diingkari itu penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran tersebut. Namanya salat duhur dilakukan dengan 5 rakaat. Antum mengingkari atau tekan, ikut tekan tanda tangan? Boleh diamkan aja, enggak apa-apa. Gimana? Ya tentu diingkari. Ada imam sholat, mimpin sholat duhur 5 rakaat, diprotes enggak sama jamaahnya? Terus kalau dibilang kalian ini anti sholat, gimana? Ya enggak bisa. Yang diingkari itu bukan sholatnya, yang diingkari itu kesalahan yang berkaitan dengan amalan-amalan tersebut. Bukan ziarah kuburnya yang diingkari, tapi minta-minta kepada ahlul kubur, ini yang diminta, yang diingkari. Musab-usab kuburan, tabaruk dengan kuburan, itu yang diingkari. Bukan sholawatnya yang diingkari, tapi sholawat-sholawat yang tidak genah, itu yang diingkari. Bukan cinta Rasulnya yang diingkari, tapi ekspresi cinta Rasul yang tidak benar, itu yang diingkari. Ini adalah ajaran yang mesti kita, yaitu kembali perlu tahu bagaimana aslinya ajaran tersebut. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ahlul hadis, insyaallah yang paling banyak bersalawat ketimbang yang mengklaim-ngklaim cinta Nabi, ahli salawat. Wong setiap nukilkan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, belum lagi nanti yang di forum yang lainnya. Dan ahlul hadis yang paling banyak mengungkapkan hadis, menyampaikan hadis. Sehingga bukan sholawatnya yang diingkari, tapi adalah pelaksanaan sholawat yang tidak sebagaimana dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk fadhlus sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca. Yang dikenal keutamaan membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya Allah maknanya adalah sana pujian. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari, qala Abu Aliyah, salatullahi ta'ala sana'uhu alaih. Salawatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pujian Allah kepadanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula wa malaikatahu, para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Wa salatul malaikah ad-du'a, dan salawatnya malaikat maknanya adalah doa. Kemudian Allah perintahkan kepada kaum mukminin yang mengimani Rasulullah SAW, yang paling banyak mendapatkan manfaat dengan kehadiran Rasulullah SAW yang membawa risalah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Rasulullah SAW dan selamat hari ini taslimlah, yaitu salamlah kepada Nabi yang mulia. sehingga lengkapnya adalah salawat dan salam. Salawat dan salam. Sehingga Allahumma salli wa salim ala Nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa salim, salawat dan salam. Wa qala Ibn Abbas yusalluna yani yubarikuna au yubarikun. Yusalluna artinya yubarikun, yaitu memberkahi. Berkah apa ya kawan dulu? Berkah. Hah? Ya, kasratul khair, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Rasulullah SAW, manusia yang paling berkah di dunia. Berkah sifatnya, berkah zatnya, keberadaannya Nabi adalah barokah, memberikan manfaat untuk seluruh alam, dan bahkan zatnya Nabi adalah barokah yang tabaruk zat itu hanya pulih kepada Rasulullah SAW, sehingga keringat beliau, rambut beliau, bekas air wudu beliau, bahkan dahak beliau itu jadi rebutan para sahabat Nabi. Ini khusus untuk Nabi, tidak untuk yang lainnya. Sekarang bekas air minumnya kiai jadikan rebutan. Kiainya mengguk TBC. Yang menunjukkan bahwa zatnya selain Nabi tidak mengandung keberkahan zat, para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada yang mereka saling tabaruk. Seandainya manusia yang badannya barokah itu ada, maka Abu Bakar paling barokah ini jasadnya. Tapi tidak ada orang yang tabaruk dengan zatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya. Apalagi kemudian yang dibilang habib-habib keturunan Nabi, ya tetap tidak barokah. Tidak barokah zatnya, maksudnya tidak ada sebagaimana barokahnya zatnya Nabi. Abu Bakar aja enggak. Keturunan Nabi zaman sekarang dengan Abu Bakar mulia mana? Coba. Hah? Ya enggak ada lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW. Maka tabaruk zat hanya khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada yang lainnya. Dan soal barokah seperti yang telah kita terangkan kemarin, insyaAllah dua poin penting yang perlu kita fahami. Yang pertama, untuk menentukan bahwa perkara itu barokah atau enggak barokah, itu harus pakai dalil. Contoh seperti malam yang terakhir barokah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dikatakan Nabi tentang sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah tawarkan mana yang berdoa akan aku kabulkan, mana yang meminta akan aku beri. Ini adalah waktu yang paling barokah. Dalam satu hari satu malam, masjid tempat yang barokah, karena di masjid banyak kebaikan yang Allah tabur di situ. Kemudian Al-Quran kitabun mubarakun, kitab yang sangat barokah. Air zam-zam barokah. Maka yang kedua, catatan penting yang kedua tentang barokah, ikhwan, cara tabaruk, cara ngalap berkahnya itu juga harus dengan tuntunan yang benar. Ka'bah barokah tidak? Ikhwan, bangunan Ka'bah barokah enggak? Baitullah ya barokah, tapi ngalap berkahnya itu bukan kosot di dinding Ka'bah, kosot diuser-user badannya ditempelkan di situ, dikosot-kosotkan, bukan begitu tabaruk dengan Ka'bah. Tapi tawaf, kemudian ngusap rukun yamani, mencium hajar aswad kalau bisa, kalau enggak bisa ya mengusap, kalau enggak bisa ya melambaikan tangan, tidak yainu dengan cara diusap-usap semua dinding Ka'bahnya. Demikian dia Quran, kita penuh barokun. Tapi caranya mengambil berkahnya Quran bagaimana? Bukan jadikan jima, gimbal kemana-mana. Bukan jadikan teh celup, dikacelup-kacelup di minuman. Bukan dijadikan raja, nulis ayat Quran diwalik-walik. Bukan juga dijadikan yaitu pajangan seumah tulis Quran semuanya, dan setannya enggak masuk. Ini cara tabaruk yang keliru. Quran itu berkahnya itu dengan dibaca, dipelajari, ditadabur, diamalkan, didakwakan, mendapatkan pahala banyak, surga. Ini adalah berkahnya Quran. Ulama berkah, tapi bukan jasadnya koser-koser, bukan itu. Tetapi berkahnya ulama diambil ilmunya, diteladani akhlaknya. Ini adalah keberkahan. Ah, orang menentukan tempat atau kuburan barokah dari mana? Dia tahu kuburan barokah dalilnya mana? Aku tahu njaluk ning kono kabul kabeh. Sehingga itu standar barokah, jaluk kabul kabeh. Ini adalah tipuan syaitan yang demikian. Sumur tiban barokah, banyune marai mari wong loro, sehingga orang berjubel-jubel antri untuk ngambil air sumur tiban. Ini adalah tipuan syaitan semua yang seperti itu, untuk terjerumus dalam syirik. Namanya istidraj, sakit, kedukun, mari. Ini istidraj, bukan alhamdulillah kemarin saya kedukun, mari. Barang haram sama dengan antum alhamdulillah kemarin ngerampok terus sugih. Artinya amal yang haram itu ya tetap haram. Menghasilkan apa yang kamu kendaki itu bukan standar. Ngerampok bisa sugih. Kemudian juga yang lain-lainnya, kalau sudah larangan dalam syariat, maka tidak boleh kita yaitu melakukan hal tersebut. Terus baca. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, sesungguhnya Allah Ta'ala, maksud dari ayat di atas bagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala mengabarkan kepada segenap hambanya tentang kedudukan hambanya Nabi dan kasihnya di sisinya di alam marwah, bahwa sesungguhnya dia memujinya di hadapan para malaikat, dan sesungguhnya para malaikat bersolawat untuknya. Kemudian Allah memerintahkan kepada penghuni alam dunia agar berselawat untuknya, sehingga berkumpullah pujian baginya dari segenap penghuni alam semesta. Ya, disebutkan tentang tafsir ayat di atas, wal maksudu min hadil ayah kama dakara Ibnu Katsir fi tafsiri, dan maksud ayat di atas sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, innallaha subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bimangsilati abdihi wa nabihi wa habibihi indahu fil mala'il a'la bi annahu yusni alaihi indal malaika wa annal malaikata tusalli alaihi thumma amarallahu ta'ala ahlal alam as-sufli bisalati alaihi liyajtami athana alaihi min ahlil alin. Maksud ayat di atas sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada hambanya tentang kedudukan hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi digelari abduhu, itu gelar yang paling mulia, menunjukkan hamba yang paling sempurna dalam penghambaannya. Sehingga Nabi digelari abdun, abduhu, artinya gelar khusus, di mana Nabi posisinya adalah hamba yang paling sempurna dalam penghambaannya, yang paling tahu kedudukan dirinya di hadapan Allah, sehingga merendahkan serendah-rendahnya, dan juga hamba yang paling tunduk dan patuh kepada Allah sepatuh-patuhnya, karena hakikat hamba itu yaitu at-tadallul wal khudu. Hakikat hamba, ikhwan, adalah at-tadallul wal khudu, ada rasa penghinaan diri dan ketundukan, sehingga hamba yang paling mulia, yang paling menghinakan diri di hadapan Allah dan paling tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Hamba yang paling dibenci oleh Allah, hamba yang paling sombong, paling angkuh, dan hamba yang paling membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bimangsilati nabiyihi, kedudukan nabinya, bila adalah hamba tapi nabi yang wajib dibenarkan semua beritanya, wajib ditaati semua perintahnya, wajib ditinggalkan semua larangannya, dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai atau kecuali dengan ajaran syariat yang diajarkan Nabi. Enggak boleh pakai syariat bid'ah, enggak boleh pakai syariat yang diadakan. Wahabibihi, dan kedudukan Nabi adalah Habibullah, yang paling tingginya adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Di alam semesta ini Allah memiliki dua khalil. Siapa ikhwan? Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya Habibullah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala, kekasih di puncak kecintaan. Kecintaan Allah indahu fil mala'il a'la, kekasih Allah di sisinya, di kalangan para malaikat yang bertempat di alam atas. Bi anau yusni alaihi indal malaikah, di mana Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Wa annal malaikata tusalli alaihi, dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan ahlul alam as-sufli, as-sufla, yaitu penduduk bumi yang bawah, agar berselawat kepada Nabi, sehingga gaduh antara selawat dari atas, selawat dari penduduk bumi, gaduh selawat antara malaikat penduduk langit yang di atas dan selawat dari penduduk bumi yang di bawah, ini menyatu selawat kepada Nabi Sallam, yang menunjukkan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan catatan-catatan beberapa poin di bawah ini. Pertama, baca. Pertama, dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kita agar mendoakan dan bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebaliknya, memohon kepada beliau sebagaimana sebagai sembahan selain Allah, atau membacakan Al-Fatihah untuk beliau sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia. Ya. Catatan pertama, fi hadhil ayah, ayat tadi, innallaha wa malaikatuhu, ketawa malaikatuhu tadi, ya'muruna Allahu an natu'a li rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tusalli alaihi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk mendoakan li, untuk Nabi, mendoakan untuk Nabi, dan mendoakan Nabi ini bukan berarti Nabi belum selamat. Itu lain urusan. Nabi sudah dijamin keselamatan ya Allah Ta'ala, manusia termulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW, wa nusalli alaih, dan berselawat kepada beliau. La anna du'uhu min dunillah, bukan justru berdoa kepada Nabi. Kalau berdoa kepada Nabi itu namanya menyembah Nabi. Meminta kepada Nabi itu namanya menyembah Nabi. Maka syirik kalau kita minta kepada Nabi. Au naqra'u lahul Fatihah, atau membacakan untuk Nabi Fatihah, dikirimi Fatihah. Oh, Nabi yang mengajarkan Fatihah, dan kita lebih butuh dikirim-kirimkan kepada Nabi. Kama yaf'alu ba'dun nas, seperti yang dilakukan oleh manusia. Ya, kalau ditanya Abu Bakar pernah enggak kirim Fatihah kepada Nabi? Kemudian Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat kirim Fatihah sendiri-sendiri atau bareng-bareng kumpul, kongsi, kemudian dikirimkan kepada Nabi. Ya nyatanya enggak ada, gimana? Terus apa kita merasa lebih mencintai Nabi dibandingkan para sahabat? Karena saya kirim Fatihah terus, sahabat enggak pernah kirim Fatihah, sehingga kita lebih cinta Nabi daripada sahabat. Kualat kalau antum bilang antum lebih cinta Nabi dibandingkan para sahabat. Sehingga justru itu mengada-adakan yang tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Terus kedua, bacaan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah yang beliau ajarkan kepada para sahabat ketika beliau bersabda, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, artinya katakanlah, ya Allah, limpahkanlah rahmat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah berkah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Afdalu shighati lisalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shighah atau redaksi salawat yang paling utama kepada Rasulullah SAW adalah ma'allamaha li ashabi, apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ikhwan, sahabat, ketika diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman, itu pakai tanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kami bersalawat kepadamu. Kaifa nusalli alaihi? Bagaimana kami harus berselawat kepadamu ya Rasulullah. Salatna para sahabat aja, ikhwan, yang lahir ceprot sudah bisa berbahasa Arab, nangisnya pakai bahasa Arab, orang Arab. Itu untuk salawat kepada Nabi itu pakai tanya. Gimana salawat yang benar ya Rasulullah SAW? Gimana salawat kepadamu ya Nabi? Kita ngarang dewi sehingga membuat salawat sendiri sak muni-munine sehingga setinggi-tingginya nganggepnya ini adalah ini salawat top yang dipersembahkan kepada Nabi. Lawang para sahabat aja pakai tanya kepada Nabi bagaimana bersolawat kepada beliau, kemudian kita buat solawat sendiri solo Jawa disolawati dengan buatan kita sendiri. Solawat itu termasuk bagian yang perlu ditanyakan bagaimana kaifiatnya, sehingga Nabi juga mengajarkan bagaimana cara salawat yang mesti diucapkan. Dan ini dikatakan abdalus sighatus salawat, seutama-utama sighah atau redaksi salawat yang terbaik. Qulu, ucapkan oleh kalian, kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini salawat yang paling sempurna, ya terpendek ya, Allahumma salli wa sallim alaih. Itu salawat yang paling pendek. Ucapkan ya Allah, salli ala Muhammad. Ini salawat kepada bagi Nabi Sallam dan kepada keluarga Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkailah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau berkahi kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sehingga hendaknya kita berselawat juga mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat sendiri, redaksi sendiri, kreasi sendiri yang menganggap selawat buatan kita ini lebih sempurna, lebih jateng atau lebih apa itu lebih memuliakan Nabi karena ungkapan-ungkapannya itu kita buat yang lebih mendalam atau yang lebih mengagungkan Nabi. Ya, para sahabat itu orang sudah paling polnya mencintai Nabi. Dan para sahabat bersalawat dengan sahabat yang salat yang diajarkan oleh Nabi. Apa antum mau nuduh sahabat memang enggak kreatif, kurang kreatif, sehingga salawatnya hanya nuklun-nuklun yang diajarkan oleh Nabi saja. Kita ini yang lebih kreatif untuk membuat salawat. Antum mau ngomong gitu atau gimana? Sehingga salawatnya dipandang lebih bagus, lebih mendalam, lebih sempurna, lebih memuliakan Nabi. Tidak ada yang lebih mulia sempurna melebihi yang dibandingkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Kira-kira yang diajarkan Nabi dengan buatan sendiri sempurna mana? Hah? Ya tentu semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan salat paling sempurna ini. Yang ketiga, salawat di atas juga salawat-salawat lain yang ada di dalam kitab-kitab hadis dan fikih yang terpercaya, tidak ada yang menyebutkan kata sayyidina ataupun guru kita, yang hal itu ditambahkan oleh kebanyakan orang. Memang benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru kita atau sayyidina. Tetapi berpegang teguh dengan sabda dan tuntunan Rasul adalah wajib, dan ibadah itu dilakukan berdasarkan keterangan nas syarok, tidak berdasarkan akal. Ya. Catatan yang ketiga, hadis shalah wa ghairiha min as-salawat al-waridah fi kutubil hadis. Salawat ini dan yang lain-lainnya, ini salawat yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis wa kutubil fiqhi, dan juga dalam kitab-kitab fikih al-mu'tamadah yang terpercaya, kitab fikih yang mu'tamad yang terpercaya jadi sandaran. Lam tuzkar fiha kalimah sayyidina, tidak tersebut dalam salawat-salawat yang diungkapkan para ulama alul hadir, ulama fikih, kemudian juga dalam salawat ajaran Nabi tidak ada kalimat sayyidina. Allati yasituha al-kathir minan nas, yang banyak ditambahkan oleh manusia pada zaman ini. Ilman bi anna rasula sallallahu alaihi wasallam sayyidina, bi anna sayyiduna, dan tanpa menambahkan sayyidina itu, kita tahu dan sudah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang sayyid kita, penghulu kita. Ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidnya anak Adam dari kiamat kelak. Sayyid. Tapi walakin ini at-taqayyud bi kalami Rasul wajib. Akan tapi yaitu mengikatkan diri dengan perkataan Nabi adalah wajib. Wal ibadah mabniyatun ala naql la ala al-aql, dan ibadah itu dibangun di atas naql, nukilan-nukilan nas, bagaimana perintahnya, bagaimana contohnya, bukan dengan akal kita. Kalau antum ditanya sekarang, salat isya oping papat, akal antum bicara gimana? Hah? Yang paling jenius menjawab, bagaimana salat isya oping papat, akalnya gimana, mau bicara gimana? Salat subuh kok ping loro, apa mereka salat isya wis kesel atau apa gimana? Ping papat, kesel malah ping papat, atau arep turu, mereka arep turu ping papat. Salat subuh mereka tangi turu, cik malas ping loro. Gimana? Ya enggak ada. Akal manusia bisa bicara dengan sak geleme dhewe tekan ngendi-endi. Tapi ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah, Ikhwan? Hah? Tauqifiyah yaitu hanya ngikuti tuntunan, contoh perintah, hanya ngikuti paket yang dipaketkan, sehingga bukan kreasi. Bukan kreasi manusia, bukan kreasi kita. Kita hanya yaitu berdasarkan apa yang dituntunkan dalam agama. Ibadah itu asalnya enggak ada. Kita asalnya tidak melaksanakan ibadah. Sehingga al-asru fil ibadah haram. Asalnya dalam hal ibadah itu haram. Enggak, kita enggak melaksanakan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa kecuali ada perintah atau ada dalilnya. Kita asalnya enggak puasa, enggak sholat, enggak zakat, enggak haji, enggak wirid-wirid. Kok kita lakukan itu semuanya? Karena ada perintahnya, ada tuntunannya. Dunia asalnya al-asru fil fi yani fi umri dunia al-ibahah. Asalnya perkara dunia itu al-ibahah, boleh. Semuanya boleh. kecuali ada dalil yang melarang. Antum kalau ditanya, kamu kok makan gudeg? Dalilnya ora. Kamu salafi kan, nganggo dalil terus. Mangan gudeg dalilnya ora. Ya mbok, kamu cari Qur'annya nganti jebol, kitab hadis nganti mabrur, ya gak ada semua. Karena urusan dunia itu asalnya itu boleh semua, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kamu kok gak minum ciu atau minum kok gak minum khamr sing pos Indonesia ya? Minuman keras. Kamu kok gak minum ciu? Gak boleh. Mana dalilnya? Ini dalilnya ini. Nah itu baru gak boleh, itu ada dalilnya. Gak boleh, terlarang, haram. Itu adalah asal dunia begitu. Asalnya semuanya boleh, kemudian menjadi tidak boleh ketika ada larangan dari syariat. Makan, minum, pakaian, kendaraan, segala macam. Asalnya semuanya tidak boleh. Asalnya semuanya boleh, menjadi tidak boleh ketika ada larangan yang melarang, ya ini perkara-perkara dunia tersebut. Lain dengan masalah ibadah. Asalnya kita tidak terbebani apapun dari urusan ibadah, kecuali ada perintah. Kecuali ada perintah yang memerintahkan kita sholat sekian rakaat, itu baru kita melaksanakan. Itu adalah ibadah tauqifiyah, sehingga mengikuti tuntunan. Sahabat-sahabat Nabi, salawatnya kira-kira pakai sayyidina enggak? Kalau ada, mesti ada riwayatnya. Sahabat Abu Bakar mengucapkan salawat sayyidina, tapi itu tidak ada. Ini riwayat para sahabat mengucapkan demikian, dan mereka yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu, tsumma shallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, tsumma salu Allah liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, wa arju an akuna anahu, faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'atu." Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, kemudian bersolawatlah untukku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat untukku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mohonkanlah kepada Allah wasilah untukku. Sesungguhnya ia adalah suatu tempat atau derajat di surga. Ia tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Aku berharap bahwa hamba itu adalah aku. Barang siapa memintakan wasilah untukku, maka ia berhak menerima syafaatku. Ya. Catatan yang keempat, Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian mendengar seorang muadzin mengucapkan yang adzan, "faqulu mithla ma yaqul," maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menyendurkan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita menyendurkan juga begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyendurkan begitu. Hayya 'alas shalah, apa ucapannya kawan? La haula wala quwata illa billah. Kenapa kok kita mengucapkan itu? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya perintahnya gitu. Kalau antum buat sendiri, apa enggak lebih bagus? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasul yang memilihkan kepada kita, kalau ucapan ini balasnya begini, semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya juga ibadah, sehingga tauqifiyah, mengikuti apa yang dituntunkan Nabi. Kemudian setelah selesai bersalawat, setelah selesai mengikuti adzan, kemudian summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Bagaimana salawatnya setelah adzan, ikhwan? Gimana doa setelah adzan? Hah? Gimana? Terus? Artinya? Allahumma rabb hadhi da'wati tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan lati wa'adata. Ini doa setelah adzan. Salawat kepada Nabi, kemudian mendoakan Nabi tadi. Kata Nabi, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang berselawat kepada kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini pemuliaan Allah kepada orang yang berselawat. Sekali selawat yang kita ucapkan, Allah membalas 10 kali. Ini balasan untuk orang yang berselawat sekali. Summa sallallahu alaihi alwasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah kepadaku alwasilah. Jadi salawat dulu, baru kemudian doa setelah adzan itu. Allahumma shalli ala Muhammad, atau ucapan salawat kepada beliau. Kemudian Allahumma rabba hadhi da'wati tamah, dan seterusnya. Fa innaha mangsilatan fil jannah, fa innaha mangsilatun fil jannah. Karena wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga. La tambaghi illa li abdin min ibadillah, yang tidak layak kedudukan istimewa ini kecuali untuk seorang hamba dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap hamba yang mendapatkan mangsilah kedudukan itu, alwasilah itu adalah aku. Faman sa'ala li alwasilah halat lau syafa'ah, maka barang siapa yang memintakan untukku alwasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaat dariku dari kiamat kelak. Terus doa memintakan wasilah seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca dengan suara pelan. Ia dibaca sesuai seusai azan dan setelah membacakan selawat untuk Nabi. Doa yang diajarkan beliau yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Yang artinya, ya Allah, Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah untuk Muhammad wasilah atau derajat dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Wa du'aul wasilah al warid an Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da al adzan wa ba'da shalah ala wa ba'da shalah ala Nabi sallam huwa doa wasilah. Ini doa memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teriwayatkan dari Nabi, diucapkan setelah adzan dan setelah shalawat. Jadi adzan ditirukan, setelah selesai adzan salawat, selesai salawat berdoa dengan doa ini. Allahumma, ya Allah, Rabba hadhi da'wati tamah, Rabbnya seruan yang sempurna ini, seruan yang sempurna adzan, dan adzan itu dari awal sampai akhir semuanya adalah menunjukkan ajaran tauhid yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar adalah tauhid, Allah akbar min kulli syai. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah tauhid ibadah dan tauhid ittiba, agar kita tiap hari diseru, dikumandangkan, sehingga mengiyang-iyang sedunia asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahyang hak kecuali Allah Ta'ala. Kalimat ini boleh jadi enggak pernah berhenti 24 jam. Dunia muter, maksudnya waktu muter. Adzan se-Indonesia saja merentet, ibaratnya kalau di terus nyambung terus adzan, belum sedunia. Sehingga kalimat ini kayak tidak pernah lenyap dari ini lantunan di dunia. Kibaran lantunan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahyang hak kecuali Allah, tidak ada kalimat yang terus dilantunkan selama hidup seperti kalimat ini, kalimat tauhid. La ilaha illallah tauhidul ibadah, agar manusia totalitas hanya menjadi hambanya Allah Ta'ala. Wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah tauhidul ittiba. Jalan itu hanya satu, jalan Islam, jalannya Rasulullah. Sehingga mengumandangkan ittibaul ka ini tauhidul ittiba, menjadikan satu panutan untuk menuju Allah dan surga Allah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah utusan Allah Ta'ala, kayak diumumkan ke dunia, Muhammad utusan Allah, Muhammad utusan Allah, terus didengungkan terus, supaya orang sadar bahwa betul-betul beliau hanya satu-satunya panutan untuk mentauhidkan Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari salat, mari mencapai kemenangan. Kemenangan itu dengan menegakkan tauhid dan menegakkan ittiba, menegakkan salat, amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka kemenangan diraih dengan itu. Hakikat kemenangan adalah tegaknya kalimat tauhid, tegaknya sikap berittiba, menegakkan salat, dan ini yang menjadi kunci untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adzan dengungan kalimat yang sesungguhnya sangat agung, sangat luar biasa. Tapi kita terlena dan tidak memahami seruan-seruan kalimat tersebut. Sehingga adzan juga ini menjadi suara yang seperti angin lalu. Nah, setelah itu baru membaca selawat dan doa ini. Ya Allah, Rabbnya seruan yang sempurna ini, wassalatul qa'imah, dan salat yang tegak yang akan dilaksanakan. Ati Muhammad dan al-wasilah, berikan kepada Muhammad al-wasilah, wal-fadilah, dan keutamaan. Al-wasilah kedudukan tinggi yang khusus. Wa ba'athu maqama mahmuda, dan tempatkanlah beliau di tempat yang mulia terpuji. Alladzi wa'adtah, yang engkau telah janjikan kepada beliau. Sehingga seorang mukmin dia mencintai nabinya diantaranya dengan salawat dan berdoa setelah adzan ini. Setelah adzan sunahnya apa, ikhwan? Nyanyi-nyanyi atau apa sunahnya setelah adzan? Nunggu qomat. Ya, memperbanyak ada sholat atau sholat qobliyah, atau memperbanyak doa, memperbanyak dikir. Bukan nyanyi terus. Sebelum sholat nyanyi, setelah sholat nyanyi, kemudian mau adzan nyanyi, setelah adzan nyanyi. Nyanyi terus, mau dakwah nyanyi, tengah dakwah nyanyi, berdakwah nyanyi. Sehingga tukang nyanyi, nyanyi terus. Sehingga ya ini membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallam. Terus yang kelima, membaca salawat atas Nabi ketika berdoa saatlah dianjurkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusallah ala Nabi. Hatta yusallia ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya setiap doa akan terhalang sehingga disertai bacaan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati assalama. Yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berpetualang di bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Hadis riwayat Ahmad. Berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan, terutama pada hari Jumat. Dan ia termasuk amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertawasul dengan selawat ketika berdoa adalah dianjurkan, sebab ia termasuk amal soleh. Karena itu, sebaiknya kita mengucapkan, Allahumma bisolati ala nabiyika kurfarij anni kurbati. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Yang artinya, ya Allah, dengan selawatku untuk nabimu, hilangkanlah dariku kesusahanku. Semoga Allah melimpahkan berkah dan keselamatan untuk Muhammad dan keluarganya. Ya. Catatan yang kelima. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam matlubatun inda du'a. Berselawat kepada Nabi itu tertuntut ketika berdoa. Artinya, sebelum Rasul, belum kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka hendaknya kita bertawasul dengan salawat, atau kita awali dengan salawat Nabi. Ini termasuk bagian tawasul dengan amal soleh, yaitu berselawat. Tawasul itu macam-macam yang telah kita bahas. Ada tawasul yang masyru', ada tawasul yang mamnu', tawasul yang mamnu', tawasul dengan makhluk, tawasul yang masyru', tawasul dengan iman dan amal saleh. Doa hendaknya diawali dengan yaitu salawat kepada Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalliya ala nabi, atau hatta yusalla juga bisa, hatta yusalla ala nabi. Semua doa mahjubun, mahjub, terhalang. Hatta yusalla, sampai disalawati. Jadi diantarkan dengan salawat sehingga menjadi tidak terhalang. Hatta yusalla ala nabi, sampai disalawati dengan Nabi sallam, sehingga salawat baru kemudian kita berdoa. Jadi adabnya doa bagaimana urut tanya kawan? Kalau komplitnya gimana? Gimana? Pertama? Apa pertama? Pertama itu bertawasul dengan Asmaullah al-Husna. Nyebut dulu Allah, yaitu nyebut nama-nama Allah, membawakan nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalil, Ya Dzal Jalil wal Ikram, dan seterusnya. Kemudian salawat. Kemudian baru doa yang kita inginkan. Kita tutup pula dengan salawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara adab di dalam seorang dia berdoa. Kemudian diantara sabda Nabi yang lainnya, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat sayyahin, malaikat-malaikat yang berkelana, plesir, sayyahin, keliling-keliling, fil ardi di bumi. Yuballighuni an ummatis salam, yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Jadi dimanapun Anda perlu salawat, salam Anda akan disampaikan malaikat, malaikat sayyahin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hendaknya memperbanyak salawat dimanapun, di jalan, di rumah, di kantor, di sekolah. Ini adalah memperbanyak salawat diantaranya yang akan disampaikan salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat sayyahin, malaikat yang keliling ini mencari orang-orang mereka berselawat kepada Nabi. Kok ratu kepetuk malaikat gimana? Ya malaikat gaib kepetuk gimana? Teman-teman lari kepetuk. Malaikat gaib dan ini berita dari Nabi yang wajib kita ini benarkan. Wassalatu ala Nabi matrubatun walasyama yawmal jumah. Salawat kepada Nabi itu tertuntut. Artinya kita diperintahkan berselawat. Lebih-lebih di hari Jumat. Supaya diperbanyak salawat. Jumatnya mulai kapan ya kawan? Ya nanti maghrib. Angslup matahari sudah masuk Jumat. Bukan malam Sabtu. Jumat ini nanti malam atau nanti mulai angslup matahari sudah mulai Jumat. Malamnya, siangnya Jumat sampai matahari angslup masuk Sabtu. Di hari Jumat diantaranya sebelum perbanyak selawat. Sunnah-sunnah Jumat apa aja? Hah? Mandi wajib. Mandi. Terus apa lagi? Baca Al-Kahfi, apa lagi? Memperbanyak selawat, apa lagi? Hah? Potong kuku, potong apa lagi? Potong rambut. Bersih-bersih. Di antara salah adalah sunnah-sunnah Jumat hendaknya dihidup-hidupkan, sehingga menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iya min afdhalil qurabat. Salawat termasuk di antara amalan mendekatkan diri kepada Allah yang sangat utama. Wa tawassul biha masyru'un inda du'a. Dan bertawassul dengan salawat itu termasuk masyru', diperintahkan. Artinya diperintahkan syariat, disyariatin oleh syariat ini. Li'annaha minal amali soleh. Karena salawat termasuk amalan soleh. Dan tawassul yang masyhur apa aja ikhwan? Dengan asma Allah al-husna, dengan amal soleh, apa lagi? Dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Ini diantara salawat amal soleh yang masyru untuk dijadikan sebagai wasilah bertawassul. Fanaqul, kita mengucapkan Allahumma salli ala nabiika. Ya Allah, aku berselawat kepada nabimu. Allahumma bisalati ala nabiika. Ya Allah, dengan salawatku kepada nabimu, farij anni kurbati, hilangkan kesulitan yang menimpa diriku ya Rabb. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ikhwan billah, juga disebutkan di mana tempat-tempat kita mengucapkan yakni salawat, yang salawat memiliki keutamaan yang sudah takdir sangat banyak. Sekarang tempat-tempat mengucapkan salawat di mana aja? Satu, ketika akhir tasyahud, akhir tasyahud tadi, tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya tadi, salat Ibrahimiyah yang tadi dituntunkan. Yang kedua, ketika salat jenazah, di mana letaknya kawan? Salat jenazah rutanya apa? Takbir pertama apa? Fatihah kedua, salawat ketiga, doa kepada mayit keempat, salam. Doa kepada mayit bagaimana? Gimana doanya kepada mayit? Cara menyalatkan mayit. Gimana doanya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi fa'fu anhu. Terus gimana? Ya doanya selengkap-lengkapnya kepada mayit yang meninggal. Terus yang ketiga, ketika disebut nama Rasulullah SAW, setiap ada menyebut nama beliau, kita disunahkan salawat. Orang yang tidak berselawat ketika nama beliau disebut, ini termasuk bakhil. Kata Nabi, orang yang bakhil, mereka disebut nama aku, kemudian mereka tidak selawat. Yang keempat, ketika masuk masjid. Masuk masjid, ya ini berselawat kepada Nabi, kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad, Allahumma aftah li abu wabar rahmati. Kemudian ketika selesai mendengar adzan, adzan, salawat, kemudian berdoa. Yang keenam, ketika berdoa sehingga termasuk doa yang tidak diawali dengan salawat, termasuk dia tergesa-gesa di dalam berdoa. Nabi pernah mengomentari orang berdoa tanpa mengawali dengan salawat, ajjalahada. Orang ini tergesa-gesa. Orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Hendaknya berdoa itu diawali dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian dia baru berdoa. Yang ketujuh, di hari Jumat dengan berbanyak jadi salawat. Yang kedelapan, ketika khutbah Jumat. Yang kedelapan, yang sembilan, ketika bangkit dari duduk dari majelis. Doa kafaratul majelis bagaimana, ikhwan? Gimana? Keras? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian baca doa kafaratul majelis. Kemudian yaitu ketika khutbah nikah, ini diantaranya adalah tempat-tempat dibacanya salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tolong. Ya, semua bentuk ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat, yaitu masuk di dalam, ya ini bid'ah, bid'ah. Kalau soal dengar, ya kalau sesuatu yang tidak masyru', ya tidak didengarkan. Tapi kalau kedengaran sendiri, ya urusan lain. Masa ditutup, ya kedengaran. Intinya, Nabi dan para sahabat tidak mengajari ritual sebelum dan setelah adzan seperti itu. Nabi mengajari adzan juga ada riwayatnya, dan tidak diriwayatkan sebelum adzan membaca apa atau ngapain, setelah adzan apa yang kita baca diajarkan, sehingga hendaknya kita lebih mengepaskan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu. Riwayat yang menyebutkan pujian apa yang pernah disebut Rasulullah, bagian misalnya menyebut asma wa sifat yang mana, selawatnya bagaimana, bebas asma sifatnya bebas disebut. Dan ada riwayat Nabi memang contohkan umpamanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, itu diantara contohnya. Tapi secara umum bebas memilih ini nama-nama Allah yang diucapkan. Para sahabat juga pernah membaca rangkaian yaitu asma dan sifat Allah, kemudian dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Yang kedua. Nah, yang tadi sebutkan kalau tempat mengucapkan sholawat salah satunya ketika menyebut nama Nabi. Nah itu nama Nabi isinya dimaksud ketika mengucapkan Muhammad terus Sallallahu Alaihi Wasallam, atau cuma ketika disebut Rasulullah kita juga harus sebut. Ya, semua yang alamatnya kepada beliau, Nabiullah Muhammad Sallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alamatnya kepada beliau. Cukup, ikhwan, kita tutup sekian, belum bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.